Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah serta daurah kitab Ta'limul Muta'allim fi Tarki Ta'allum karya Burhanuddin Az-Zarnudi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ta'limul Muta'allim karya Burhanuddin Az-Zarnudi rahimallahu ta'ala. Dia katakan waqad yatawaladul al-qaslu, dan boleh jadi rasa malas itu terjadi karena banyaknya dahak dan rutubat dan cairan di badan. Dan cara menyedikitkannya adalah dengan mempersedikit makanan. Qil, ada yang mengatakan, namun ini perlu, tentu perlu dalil. Jika tidak ada dalil spesifik dalam masalah ini, tentu kita tidak boleh meyakininya. 70 nabi sepakat bahasanya sering lupa itu karena banyaknya dahak di dalam tubuh. Ini dinisbatkan kepada nabi, bahkan 70 nabi. Ini perlu dalil spesifik tentang hal ini. Jika tidak, maka tidak boleh meyakininya. Dan banyaknya dahak itu karena banyaknya minum air, dan banyaknya minum air itu karena banyak makan. Oleh karena itu, roti yang kering itu menghilangkan dahak. Dan ini wallahu a'lam, tidak selaras dengan ilmu kedokteran modern. Kalau dokter sekarang itu malah konsepnya mencairkan dahak dengan memperbanyak air. Caranya adalah dahak itu dihilangkan dengan malah mencairkan dahak. Wa kadzalika az-zabib, demikian juga kismis, yang demikian juga memakan kismis ala riq ketika perut kosong. Al-ma' yusrab ala riq artinya ghudwatan di pagi hari. Pagi hari ketika perut kosong. Wa la yukthir minhu, namun jangan banyak-banyak makan kismis sehingga tidak perlu minum air. Kalau minum air nanti bertambah dahaknya. Dan siwak itu juga mempersedikit dahak dan menambah hafalan dan kefasihan. Fa'inna, maka bersiwak itu adalah sunnah nabi yang saniyah yang luhur. Yazidu, akan menambahkan pahala sholat dan baca Al-Quran. Demikian juga muntah, itu mempersedikit dahak, warutubah dan cairan di dalam tubuh. Kemudian metode untuk mengurangi makan adalah merenungkan manfaat sedikit makan. Ini disampaikan manfaat sedikit makan adalah badan sehat, kemudian terjaga kehormatan, menjaga diri dari hal yang haram wal itsar, dan mengutamakan orang lain. Apa hubungannya? Penjelasannya dari sarahnya. Atau sebelumnya tadi, makan kismis ala riq disarahnya diartikan alal ju, dalam keadaan perut lapar, yaitu perut kosong karena pagi hari belum makan apa-apa. sunatun saniyah, saniyah rafi'ah mardiyah, luhur dan diridai. Nah, sedikit makan itu manfaatnya kesehatan. Aisyahatul badani, itu sehatnya badan, karena mayoritas penyakit terjadi karena banyak makanan. Dan ifah, yaitu tawarok dari hal yang haram. Apa hubungannya? Likilati syahwati, karena sedikitnya syahwat, yang syahwat itu terwujud karena banyaknya makan. Ithar artinya mengutamakan orang lain, dan mengutamakan orang lain dalam masalah makanan dengan bersedekah makanan pada orang lain. Wa inna mayasulu ghaliban, dan semangat untuk bersedekah itu umumnya terjadi jika seorang itu sedikit makan, akhirnya bahan makanan yang lainnya sisanya disedekahkan. Itu hubungan antara sedikit makan dengan ithar, mengutamakan orang lain alias rajin bersedekah. Wakila fidha mikasratil akli, dan dikatakan tentang tercelanya banyak makan, syair yang mengatakan arun thumma fa'arun thumma arun thumma arun, memalukan kemudian memalukan kemudian memalukan. Syaqa'ul mar'i min ajli ta'ah, sengsaranya seseorang, menderitanya seseorang karena makan. Dan dari Nabi alaihi salatu wasalam, tiga hal yang Allah benci tanpa min ghairi jurmin, padahal tidak dosa. Dan ini menyelisih kaidah ini. Allah benci namun tidak dosa. Tentu menyelisih kaidah. Menyelisih asal. Allah benci ya berarti, ya, berarti itu nilainya ya, berdosa. Dan ini di antara komentar ulama tentang dhaifnya hadis abghadul halal ilallahi at-talaq. Hal yang halal yang paling Allah benci adalah cerai. Allah benci namun halal. Ini kontradiktif. Maka itu menguatkan lemahnya hadis tersebut. Yang pertama, orang yang hobi makan, orang yang pelit, dan orang yang sombong. Ya, tentu sombong itu dosa, bakhil juga dosa. Ya, akul, banyak makan alias boros, berlebihan makan, melampaui batas, satu hal yang juga bernilai dosa. Dan sebagai hadis dijumpai keterangan lebih detail tentang hadis ini. Wa ta'ammul, dan ya tadi kiat yang pertama at-ta'ammul, merenungkan manfaat sedikit makan. Kemudian yang kedua, merenungkan bahaya banyak makan, yaitu berbagai macam penyakit. Kemudian kala latu tabai, tumpulnya tabiat. Ada yang mengatakan al-fitnatu, kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Sudah diceritakan dari Jalinus Al-Hakim. Siapa itu dia? Di catatan kaki dicetakkan dari Ibnu Katsir, Kalidius Jalinus, yang artinya adalah Al-Hadi, seorang pemberi petunjuk. Dia adalah dokter, hakim Yunani, ahli filsafat Yunani. Bada'at Nasraniyah, agama Nasrani di masa dia hidup ini mulai tersebar, namun dia tidak jadi Nasrani, bal wasaniyah, namun dia tetap penyembah berhala paganis. Karena wajan Ingdal Muluki terhormat di antara para raja. Kasirat tanakuli fil buldan, banyak traveling ke berbagai negeri. Kat iktamada al-Arab ala mu'alafatihi. Orang Arab dalam masalah kedokteran itu bersandar kepada buku-bukunya. Ini dikutip oleh Burhanuddin Az-Zarnuji. Ini menunjukkan bahasanya penjelasan dokter kafir, bahkan musyrik, wathani, paganis, ya, jika dinilai baik dan manfaat, ya, boleh saja dinukil dan dikutip sebagaimana dilakukan oleh Zarnuji di sini. Yang beliau kutip adalah perkataan dokter kafir, bahkan kafirnya wathani. Malalatu taba'i itu maknanya malalatu taba'i, bosannya karakter dan malasnya malas untuk memperhatikan pengetahuan. Al-bitanah artinya imtila'ul batani, perutnya, penuhnya perut dengan makanan. Nah, sang dokter ini mengatakan anaukal aruman delima, manfaat seluruhnya manfaat, dan ikan seluruhnya bahaya. Dan dikatakan bahasanya ikan lebih baik daripada banyak delima. Isarannya disampaikan memakan berbagai macam bagian dari delima itu manfaat. Maka ini masalah kedokteran, ya, dan ini berkenaan dengan kemajuan perkembangan ilmu kedokteran. Kalau ini bisa di perkataan dokter zaman bahula seperti ini, zaman Yunani, tidak lagi cocok dengan ilmu kedokteran di masa sekarang. Di sini dikatakan bahasanya as-samak dorun kulluhu, ini nampaknya tidak cocok dengan ilmu sekarang, malah dianjurkan makan ikan gitu, ada mengandung omega berapa itu, punya manfaat begini begini. Nah, wafihi aidan, demikian juga dengan banyak makan itu membuang-buang harta. Maka makan lebih dari kenyang, yaitu kenyang sekali, 100% bahaya. Fastahiqu bi al-iqab fi daril akhirah, dan berhak untuk mendapatkan hukuman di kampung akhirat. Berarti beliau berpandangan hukumnya haram. Hukumnya haram, kekenyangan. Ala kulli hal, kekenyangan itu mazmum, tercela ila ahyana, kecuali jika kadang-kadang, bagaimana kejadian Abu Hurairah yang kekenyangan karena Nabi minta untuk minum susu, kemudian tambah lagi ya, sampai akhirnya Abu Hurairah mengatakan ya, walladhi ya, ba'asaka bilhaq la yajitu lahu maslaka, ya, Rasul, demi Allah yang mengutusmu dengan bawa kebenaran, sudah tidak lagi bisa dimasukkan susunya, ya, sudah mentok sampai sini gitu. Jadi muntah gitu. Karena betul-betul kekenyangan. Dan orang yang hobi makan itu ma'baridun, dibenci fil kulubi, oleh hati. Kecuali anak kecil yang rajin makan itu malah disenangi banyak orang tuanya. Ketika kecil itu banyak makan satu hal yang dipuji oleh banyak orang. Nanti kalau udah gede dibalik nanti. Banyak makan dicela banyak orang. Kemudian metode dan kiat mempersedikit makan adalah memakan makanan yang dasmah, mengandung lemak. Makan pilih makanan yang berlemak. Nah, ini bahaya malah kata kedokteran sekarang, jangan yang lemak-lemak ya. Ini malah suruh yang lemak-lemak ini supaya makannya tidak banyak. Yuqaddim fil akli al-altaf, dan didahulukan untuk makan yang lembut-lembut. Wa asha, kemudian yang yang nikmat. Dan janganlah makan ma'al ji'an, sama orang yang sedang sangat lapar, kecuali jika dia punya niat atau tujuan yang benar mau memperbanyak makan, yaitu untuk memperkuat badan untuk berpuasa, sholat dan aktivitas-aktivitas yang berat. Falahu dalik, maka bolehnya, boleh baginya seperti itu. Jian jamak dari jae, orang-orang yang kelaparan. Nah, kemudian kita masuk ke fasal selanjutnya. Fasal tentang bidayati sabaki, awal sabak, ukuran sabak, dan urutan sabak. Sabak nampaknya maknanya adalah pelajaran. Maka di sini disampaikan bahasanya dianjurkan memulai kajian itu di hari Rabu. Karena Ustadzuna Asyikh Al-Imam Burhanuddin yukifu menghentikan atau yukifu bidayati sabaki ala yaumil arbi'a, memulai pelajaran pada hari Rabu. Dan adalah diriatkan dalam hal ini, dan beliau meriatkan dalam hal ini satu hadis, dan beliau berdalil dengannya. Wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi ayyamil arbi'a ila waqad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali dia sempurna. Catatan kaki oleh dicetakkan dari Ibnu Katsir, redaksinya sebagaimana di Maqasidul Hasanah, mabudi abisya'in yamil arbi'a ila tamma. Kita dimulai sesuatu pada Rabu kecuali sempurna, kata penulis Maqasidul Hasanah, lam akif lahu ala aslin. Saya tidak menjumpai sanadnya. Nah, kemudian wahakadha, dan demikianlah yang dilakukan oleh Abu Hanifah rahimallahu taala. Wakana, dan Abu Hanifah meriatkan hadis ini dengan sanadnya dari gurunya Syekh Al-Imam Al-Ajjal Qawamuddin Ahmad bin Abdi Rasyid rahmatullah alaih. Dan aku mendengar dari orang yang aku percaya bahwasanya Syekh Al-Imam Yusuf Al-Hamdani kana yuqifu kulla amalin min amalil khair ala yaumil arbi'a. Ya, memulai semua amal-amal kebaikan pada hari Rabu. Wa hadza, ini kata penulis Ta'limu Ta'alim, wa hadza tsabitun, jadi satu hal yang valid. Karena hari Rabu adalah hari terciptanya cahaya. Bahwa dan hari Rabu adalah hari naas untuk orang kafir dan hari berkah untuk orang yang beriman. Maka perkataan beliau ini perlu telaah lebih lanjut, menegaskan hari Rabu hari terciptanya cahaya, tentu perlu dalil. Ya, kemudian wa amma qadru sabqi fil ibtidai, adapun ukuran sabak di awal pelajaran, adalah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menceritakan dari Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Imam Abu Bakr Zarnajari, beliau mengatakan, para guru kami mengatakan, yang baris sepatutnya kadar pelajaran untuk pemula seukur mayumkin, sesuatu yang bisa dhabtuhu dihafal manakala diulang dua kali, artinya sedikit, kemudian ditambahi setiap harinya satu kata, hatta innahu wa intola, sampai ketika dia telah panjang dan telah banyak mungkin untuk dihafal dengan diulang dua kali, kemudian nambahnya birifki pelan-pelan watajrid dan bertahap. Adapun jika fil ibtida di awal belajar itu sudah langsung panjang sehingga ihtaja perlu diulang sampai 10 kali, fawa fil intiha aidan yakunu kadzalik, maka di akhir juga demikian karena dia telah terbiasa dengan hal itu. Dan jangan tinggalkan satu hal yang biasa, dan seorang itu tidak akan bisa meninggalkan hal yang biasa kecuali dengan capek dengan capek yang banyak. Fakotkir, dan dikatakan tidaklah pelajaran itu cuma satu huruf lantas diulanginya 1000 kali. Kemudian sepatutnya dimulai dengan ilmu yang sedikit, ilmu yang mudah untuk dipahami. Pelajaran dimulai dari ilmu-ilmu yang mudah dipahami. Adalah Syekh Al-Imam Al-Ustadz Sarafuddin Al-Uqaili mengatakan, yang benar menurutku bihada, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh para guru-guru kami rahimallahu, di mana mereka memilihkan untuk pemula sigar al-mabsutat, ini buku tipis namun al-mabsutat panjang lebar, kemudian banyak penjelasannya. Di anau akrab, karena itu lebih mudah untuk dipahami, wadab tidak dikuasai, dan lebih jauh dan selamat dari bosan, wa aktsar wuqu'an bainan nas, dan lebih banyak masuk di antara manusia. Kemudian sepatutnya pelajaran itu dikomentari ba'da dhabti, setelah dikuasai, wali adati dan diulang, maka itu manfaat sekali. Dan murid tidak boleh mencatat sesuatu yang belum, yang tidak dia pahami, karena itu menyebabkan bosannya jiwa, hilangnya kecerdasan, dan buang-buang waktu. Dan sepatutnya murid itu bersungguh-sungguh memahami dari gurunya dengan merenung, memikirkan, dan banyak mengulang. Karena jika pelajarannya sedikit dan banyak diulang dan merenung, yutrik akan paham dan paham. Ada ungkapan mengatakan hafal dua huruf lebih baik daripada mendengar dua wiker. Catatan kaki 6, wiker adalah alhamdulillah takil, adalah beban onta yang berat. Dan faham dua huruf lebih baik daripada menghafal dua wiker. Wa idza tahawana fil fahmi, maka jika tahawana meremehkan dalam pemahaman, dan tidak sungguh-sungguh sekali atau dua kali, maka akan terbiasa. Akhirnya tidak faham perkataan yang ringan. Maka sepatutnya seorang penuntut ilmu tidak meremehkan pemahaman, bahkan rajin dan berdoa pada Allah, merendah pada Allah, karena Allah akan mengabulkan man da'ahu, orang yang berdoa kepadanya, dan tidak akan membuat rugi orang yang berharap kepadanya. Dan Syekh Al-Imam Al-Ajjal Qawamuddin Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Ismail As-Sofari Al-Ansari membacakan syair kepada kami. Imla'an buku karya Al-Qadhi Al-Khalil Ibn Ahmad As-Sarakhsi. Beliau mengatakan, aku layani ilmu pelayanan orang yang mencari faedah. Wa atimid darsa, dan rutinlah belajar bifi'lil hamidi, dengan perbuatan orang yang terpuji. Jika anda hafidta syai'an, hafal sesuatu, ulangi. Tsumma aqidhu, kemudian kuatkanlah. Ghayatat ta'kidi, betul-betul dikuatkan. Tsumma aliqhu, kemudian komentari. Ta'udu ilaihi, kembali kepadanya. Wa ila darsi, dan pelajarannya. Ala ta'bidi, selamanya. Fa'idha ma'amin, jika kau merasa aman dari fawad, tidak mendapatkan sebagian pelajaran, fantadi ba'dahu bisyai'in jadid. Atau saya bacakan di sarahnya. Jadi wa'adim at-tarsa, continue lah belajar bi fi'lil hamidi, artinya bi fi'lin, dengan perbuatan yang terpuji, yaitu dihafal dan diulang. Alif dimaknai dengan ukubnya, beri tulisan komentar. Kaita'ud ilaihi, supaya kembali kepadanya, dan kepada pelajarannya. Alat ta'bid, selamanya. Karena apa yang anda hafal seringkali akan hilang dari hafalan, maka jika anda catat, anda menjumpainya kapan saja anda merujuk ke sana. Fantadib ba'dahu intadib, dimaknai dengan asari' ba'da dalika syai'. Intadib artinya segera. Ya, maka jika engkau khawatir ada pelajaran yang terlutup, maka segala ba'da setelah pelajaran bi syai'in jadid, dengan sesuatu yang baru. Yaitu li syai'in jadidin, untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Ma'atakrar ma'taqaddama minhu, diiringi dengan mengulang apa yang telah lewat. Waktina'an li sya'ni hadal mazidi, dan memperhatikan kedudukan hadal mazidi, tambahan ini. Dzakiran annasa, ingatkan manusia bil ulumi, dengan ilmu. Li tahya, supaya hidup. La takun, jala engkau ada. Min urin nuha, dari bagian orang-orang yang annuha akal, biba'id jauh. Dan jika engkau menyukai ilmu, maka engkau akan ditali kekang pada kiamat dengan api. Watalahabat, dan bergejolaklah engkau dalam siksaan yang keras. lam takun min kulin nuhabi ba'idin, janganlah menjadi orang yang jauh dari orang-orang yang akan, maknanya di salahnya lam takun min dawil ukul bi ba'idin, janganlah jauh dari orang yang berakal, karena bergaul dengan mereka itu manfaat dunia dan akhirat. Kemudian labudda li talibil ilmi min mudzakarah. Ya, penuntut ilmu itu harus mudzakarah, harus diskusi, munadzarah, diskusi, mutarahah, saling melemparkan pembahasan diskusi. Fayam bari ayakuna bil insaf, maka adalah dengan adil, tenang, wa ta'amul dan perenungan. Kalau mudzakarah dalam bahasa pelajar hadis di masa silam itu adalah saling menyebutkan hadis. Tadi kita belajar 10 hadis. Saya akan sebutkan hadis yang pertama, kamu hadis yang kedua, nanti saya hadis yang ketiga dan seterusnya. Itu mudzakarah ala para pelajar hadis di masa silam. Wa yahtarizu, dan menjaga diri anistaghab wal ghadab, ghadab tentu marah. Ya, saghab tahyidu syar wa tahrikuha, provokasi, membangkitkan kejelekan dan menggerakkannya. Al-ghadab dan marah saat diskusi, karena diskusi dan diskusi itu adalah musyawarah, dan musyawarah itu tujuannya untuk mencari yang benar, dan innama hanyalah itu terwujud dengan merenungkan dan pelan-pelan intip objektif, tidak akan terwujud dengan marah, wasarab dan memancing amarah. Baikkan niat tuhu, jika niat dalam diskusi itu adalah menyudutkan lawan dan membungkam dia, maka itu tidak halal. Wa inama yahillu dalika, halal niat-niat semacam ini manakala untuk menampakkan kebenaran. Amma idza arada tamwi, adapun jika niatnya adalah untuk menyamarkan dan melakukan trik, maka itu tidak boleh. Ila idza kanal khasmu, kecuali jika musuh itu muta'annitan la taliban lil haqqi. Ya, muta'annit, orang yang cari-cari masalah, bukan orang yang mencari kebenaran. Aneh disarannya dimaknai dengan taliban lizalati sahibi, mencari kesalahan kawannya. Nah, kemudian adalah Muhammad ibn Yahya rahimallahu taala, jika tertuju pada beliau hal-hal yang membingungkan dan tidaklah datang kepada beliau jawaban, yakul beliau mengatakan ma'alzamtuhu minasu'ali lazimun, maka pertanyaan yang ku sampaikan kepadanya adalah sebuah keniscayaan, dan dalam masalah tersebut saya cuma mentelaah, dan setiap orang yang punya ilmu ada Allah Zat yang Maha berilmu. Manfaat mutarahah munadzarah, yaitu diskusi, lebih kuat daripada manfaat semata-mata mengulang sendirian. Karena dalam diskusi terdapat mengulang dan tambahan. Ada ungkapan yang mengatakan diskusi sesaat lebih baik daripada at-takrar sebulan, daripada mengulang sebulan, mengulang sendirian selama sebulan. Walakin idza kanatil munadhirah itu terwujud manakala kanatil munadhirah pelaku munadhirah, pelaku diskusi, di samping dia seorang yang objektif, dia adalah seorang yang bersih karakternya. Dan ia kewaspada jangan diskusi bersama orang muta'anni, tadi orang yang mencari kesalahan, kesalahan orang yang berilmu, yang tidak bagus tabiatnya, karena tabiat itu mencuri dan mengubah, dan akhlak itu melebar, dan bertetangga itu mu'athirah, memberikan kesan, wal mujawarah, dan bertetangga itu memberikan kesan. Kemudian di syair yang telah disebutkan oleh Al-Khalil ibn Ahmad terdapat banyak faedah. Ini tadi yang telah kita baca, Akhdumul ilma khidmatal mustafidi. Terdapat sejumlah faedah. Dikatakan ilmu di antara syarat ilmu bagi orang yang melayani ilmu adalah dia jadikan manusia seluruhnya seakan-akan pelayannya. Dan sepatutnya seorang penuntut ilmu dia merenungkan di semua waktu tentang daqaiqul ulum, bagian dari ilmu yang sulit-sulit, dan adalah dia terbiasa dengan hal tersebut karena dia akan menangkap hal-hal yang sulit dengan merenung. Oleh karena itu ada ungkapan mengatakan ta'amal tudrik, rajin-rajinlah merenung maka engkau akan paham. Dan harus merenung sebelum berbicara supaya pembicaranya itu benar, karena pembicaraan seperti anak panah harus diluruskan dengan ta'amal, dengan pelan-pelan. Qabla al-kalami, sebelum berkata, hatta yakuna musiban, sehingga tergolong benar. Kita harus meluruskan perkataan dengan merenung sebelum berbicara, hatta yakuna musiban, sehingga dia menjadi seorang yang benar. Kepala dan beliau katakan dalam bab usul fikih, hadza ini adalah kaidah yang penting, yaitu ayakuna, hendaklah perkataan ahli fikih yang berdebat dan diskusi itu bita'amul dengan perenungan. Wakil ada ungkapan yang mengatakan pokok akal, intinya akal adalah ayakunal kalamu, yang namanya perkataan itu dilakukan bitata buti, setelah memastikan, wata'amuli, dan setelah direnungkan. Kalau KL ada seorang penyair mengatakan tentang ada berbicara, aku wasiatkan kepadamu untuk menata kalimat, menata kata dengan lima hal. Jika engkau adalah seorang yang taat kepada al-muzi, orang yang berikan wasiat, as-safiq yang lembut, yang pertama adalah janganlah engkau lalai sabab al-kalami, sebab berbicara. Kemudian yang kedua, waktu berbicara, tata cara berbicara, al-kab dan jumlahnya dan tempatnya semuanya. Maka ini nasihat yang indah, ketika mau ngomong perhatikanlah lima hal, sebab kenapa ngomong, timing dan waktu, sudah tepatkah untuk ngomong, caranya ngomong, berapa kalimat yang perlu disampaikan, dan tempat ngomong, itu semua diperhatikan. Kita lihat sarahnya. tadi in kunta lil musi as-safiqi muti'an. Safiq itu sifat dari pemberi wasiat. Sababul kalam waktuhu, artinya jangan lalai tentang sebab ngomong dan asal muasal ngomong dan waktunya, yaitu waktu yang cocok untuk ngomong bukan waktu yang lain. Kaif artinya wasful kalam, deskripsi omongan. Alkam itu kadarnya, almakan tempatnya yang cocok. Kemudian satu nasihat yang bagus, hendaknya seorang penuntut ilmu adalah mustafid, orang yang mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan dan waktu dari semua person. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah atau ilmu adalah barang hilangnya orang yang beriman, di mana saja dia jumpai dia akan mengambilnya. Ini hadis ini ada di Bulughul Maram. Nanti hadis yang dhaif. Wakil dan dikatakan khutma sofa laka wada makadu. Ini kaidah ambil buruknya buang jeleknya. Itu bahasa Arabnya khutma sofa laka wada makadu. Ambil yang jernih dan tinggalkan yang keruh. Ambil baiknya, buang buruknya. Nah, ambil baiknya dan buang buruknya ini semakna dengan al-hikmah dhalatul mu'min. Ilmu atau kemudian hikmah itu barang hilang milik orang yang beriman, di mana saja dia dapatkan dia akan mengambilnya. Maka ambil baiknya dan buang buruknya, tentu satu kalimat yang benar pada tempatnya. Itu adalah kalimat yang benar pada tempatnya, yaitu manakala orang tersebut sudah punya modal. Orang tersebut sudah punya modal yang cukup. Dari dia punya takum dan pakai bahasa keren, ya dia punya imunitas. Kalau dia belum punya imun, maka nanti dikira sofa ternyata kadal. Kira kemudian baik ternyata buruk, dan seorang itu akan punya imun ya, jika dia sudah kokoh dalam belajar dengan belajar yang benar. Setelah itu maka dia akan silakan mengambil hal-hal yang baik, yang dibaca, yang didengar. Ketika sudah ada imun yang mendukung hal itu, maka menolak kaidah ambil yang buruk kemudian buang yang jelek secara total, menolaknya ataupun menerimanya secara total, dua-duanya tidak tepat. Namun yang tepat adalah merinci. Dan aku mendengar Syekh Al-Imam Al-Ajjal Al-Ustaz Fakhruddin mengatakan, adalah budak perempuan milik Abu Yusuf itu dititipkan di tempatnya Muhammad, mungkin Muhammad bin Hasan. Faqalalah halangtas, Muhammad mengatakan padanya, apakah engkau hafal di waktu ini dari Abu Yusuf tentang masalah fikih sesuatu? Budak tersebut mengatakan tidak, kecuali annaha kanat taqarr. ila annaha kanat dia mengatakan tidak, namun budak tersebut mengulang-ulang dan mengatakan sahmuduri sakitun, bagian dari rumah itu sakitun gugur. Fahafidha dhalika minha, maka beliau pun hafal hal itu dari si budak perempuan. Wakana tilkal mas'alah, padahal masalah tersebut satu hal yang membingungkan Muhammad bin Hasan. Maka hilanglah kebingungannya dengan kalimat ini. Maka disimpulkan istifadah satu hal yang mungkin dari siapapun. Melihat oleh karena itu Abu Yusuf ketika ditanya, bima atukta al ilma, dengan cara apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Ingat kemarin kita baca kata gurunya, Abu Yusuf itu aslinya bodoh, namun dia tekun dan rajin belajar. Qal, Abu Yusuf mengatakan, aku tidak sombong untuk ngambil faedah dan aku tidak pelit untuk berbagi faedah. Dikatakan pada Ibnu Abbas, dengan apa engkau mendapatkan ilmu sehingga jadi ulama? Maka Ibnu Abbas mengatakan, dengan lisan yang rajin bertanya dan hati yang faham apa yang disampaikan. Kalau di sarahnya, jadi budak perempuan tersebut ditanya oleh Muhammad, jawabannya la ahfadu, aku tidak hafal. Ila annahu, maka di sini annahu, bukan annaha. Kalau di sarahnya dikatakan ila annahu, akan tetapi dia Abu Yusuf. Karena yukariru mengulang-ulang, bukan takar, namun ini yukariru. Artinya kebiasaan beliau adalah mengulang-ulang. Wayakul, kalau tadi watakul. Dan Abu Yusuf mengatakan sahmuduri sakitun fahafidha Muhammadun. Maka saham dari dur, dari rumah itu gugur. Muhammad akhirnya hafal ini dari budak perempuan. Padahal ini adalah satu permasalahan yang membingungkan Muhammad, maka ilalah permasalahan tersebut dengan kalimat ini yang dia ambil dari budak perempuan. Nah, apa permasalahan apa yang dimaksudkan? Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Di sarahnya pun juga tidak dijelaskan lebih lanjut permasalahan apa itu. Sarannya ada penjelasannya apa itu saham ad-dur. Wahukia, dan diceritakan juga dari Abu Hanifah, dia berhaji setiap tahun sampai hatta haja, sampai haji tahun atau sampai beliau berhaji sebanyak 55 kali. Dan para sahabat, para murid beliau menyambut sang imam setiap tahunnya. Fasanatam nasinin, maka di satu tahun beliau berhaji, lalu terjadilah masalah tadur bil kufah, di kufah. Wadar asail, dan orang yang bertanya itu keliling pada banyak orang, dan mereka semua salah dalam hal itu. Karena watakala makhluk farikin, setiap kelompok membicarakan dengan satu jenis. Maka mereka sampaikan itu kepada Imam Abu Yusuf, kepada Imam Abu Hanifah ketika mereka menyambut Imam Abu Hanifah. Lantas ketika ditanyakan, maka beliau mengatakan tanpa dipikir panjang-panjang, tanpa berpikir, beliau mengatakan askitu asama adair, gugurkan bagian yang berputar maka permasalahannya akan sah. Nah, apa itu masalah tadur? Suratuhu, gambaran permasalahan adur adalah maridun, ada orang yang sakit. Wahaba abdan lahu, menghibahkan salah satu budaknya min maridin akhar, pada orang sakit yang lain, lantas diserahkan badannya. Suma inal mahuba lahu, kemudian orang diberi hibah. Wahaba minal wahibi al awal, juga ngasih hibah kepada pemberi yang pertama dan menyerahkannya. Suma mata jami'an, kemudian dua-duanya mati. Walama lalahuma, dan tidak ada harta bagi keduanya selain budak tersebut. Fa innahu waqa'a fi ad-dur, maka di sini terjadi yang namanya muter. Orang pertama ngasih budak kepada orang kedua. Sedangkan orang kedua ngasih hibah kepada orang yang pertama. Li'annahu mata roja'a ilaihi syai'un min dhalika zada fi malihi, karena jika kembali kepadanya sesuatu dari apa yang dihibahkan, zada fi mali, maka bertambahlah hartanya. Wa idza zada fi malihi, jika bertambah hartanya, bertambahlah sepertiga dari total harta. Dan jika bertambah dalam sepertiga, maka bertambahlah apa yang yarti ilahi kembali kepadanya. Wa idza zada fi ma yarti ilahi, jika yang kembali itu bertambah, bertambahlah sepertiga. Tsumma yazalu kadzalika, kemudian terus menerus demikian. Fahtija ila hisabin, maka diperlukanlah hitung-hitungan yang mungkin terjadi tashih, yaitu terbagi tanpa pecah. Ya, maka dalam istilah faraid ada sahatil masalah, ada masalah yang sah. Masalah yang sah itu kalau dalam bahasa faraid artinya terbagi tanpa pecahan. Bagi tanpa pecahan, nanti tiap orang tidak satu setengah misalnya, enggak pakai setengah atau seperempat, itu namanya sahatil masalah. Fanaku, maka kami katakan caranya adalah anda cari perhitungan baginya. Tulus sepertiga, wa akalu, dan minimal hitungan 9. Tumma nakul, kemudian kami katakan sahibah pada sepertiga dari 9. Tumma yarji fil hibati tsaniyah, kemudian kembali fil hibati tsaniyah, di hibah yang kedua. Minat tulus, dari sepertiga sahmun, bagian kepada pemberi hibah yang pertama. Fahada sahmu huwa sahmutur, maka bagian inilah bagian yang muter. Fa'askitu, maka gugurkanlah dia dari pokoknya yang itu 9. Ya bakal samania sehingga yang tersisa ada 8. Faminha maka dari sini maka al-mas'alah itu menjadi sah. Inilah yang makna perkataan Abu Hanifah askitu asama adair. Ya, maka hilangkanlah bagian yang berputar, maka sahlah mas'alah. Fatasyu al-hibatu maka salah hibah di hibah yang pertama pada 3 bagian dari 8. Kemudian di hibah yang kedua pada bisahmin dan hibah yang kedua itu pada bagian bayah suluh, maka yang didapatkan oleh pemberi hibah yang pertama adalah 6. Bahwa di'fu dan ini adalah intinya fata bata bihadat tariq, maka jelaslah dengan jalan ini bahasanya cara supaya pembagian itu tidak pecah. Isqatu sahmitur menghilangkan saham atau bagian yang berputar yang itu merupakan 1 dari 9. Direnungkan tentang apa yang dimaksudkan, ya, perlu direnungkan lebih lanjut. Kita lewati dulu. Kemudian inama sumia talibul ilmi, penuntut ilmu itu dulu mendapatkan gelar matakul, apa yang Anda katakan, karena seringnya mereka mengatakan di masa silam matakulu fi hadil masalah, apa yang Anda katakan tentang masalah ini. Demikian juga inama tafaqaha Abu Hanifah. Abu Hanifah itu belajar fikih karena banyak diskusi wal mudzakarah dan diskusi di tokonya. Hinakana ketika Abu Hanifah itu jadi pedagang kain. Wa bihadza, dengan hal ini yu'lamu, diketahui bahwa mendapatkan ilmu dan fikih itu bisa dikumpulkan ma'al kasbi, bersama cari duit. Contohnya Imam Abu Hanifah, dia pedagang kain besar, namun acara di tokonya bukan mendiskusikan masalah barang dagangan, tapi diskusinya diskusi fikih. Disitulah Imam Abu Hanifah belajar fikih, maka bekerja dan belajar itu tidak bertentangan, buktinya Al-Imam Abu Hanifah. Dan adalah Abu Hafiz Al-Kardi rahimahullah yaktasib lakerja wa yukarir, dan mengulang hafalan dan pelajarannya. Sehingga fa'inkana labudda, maka jika harus bagi penuntut ilmu minal kasbi, harus kerja untuk menafkahi anaknya dan yang lain, maka adalah kerja. Kemudian wal yukarir, dan kerja itu sambil mengulang pelajaran. Wal yudhakir, dan adalah dia diskusi, jangan malas. Walaysa, dan ini ada kalimat yang bagus, walaysa li sahihil badani wal akli uzrun fitar kita alum. Tidak ada udur bagi orang yang badannya sehat, akalnya sehat, tidak punya udur untuk tidak ngaji. Watafaqoh, dan belajar fikih. Karena orang tersebut, orang yang beralasan dengan pekerjaan, dengan kesusahan, fa'inulaya kuno afqor, maka dia tidaklah lebih miskin daripada Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf miskinnya tidaklah menghalanginya untuk belajar. Ya, ini jika penuntut ilmu itu harus kerja karena kebutuhan anak dan istri. Famankana lahu malun, siapun penuntut ilmu yang punya harta yang banyak, fanimal malu salih li rajul salih. Baik-baik harta di tangan orang soleh. Oleh karena itu ada seorang ulama yang ditanyakan, dengan sebab apa, dengan kiat apa Anda menjadi seorang yang berilmu? Dia mengatakan, karena bapak yang kaya. Bi'abin ghaniyin, karena bapak yang kaya. Di anau kana yastani' bihi, di anna bi'abin ghaniyin li'annahu, karena bapak yang kaya, punya kembali bapak yang kaya. Kana yastani', yastani' itu yahsunu, satu hal yang bagus. Bihi, kembalinya ke ghina, dengan sebab kaya. Maka satu hal yang bagus kalau kaya, satu hal yang bagus orang yang berilmu dan orang yang saleh. Fa innahu ay al ihsan, karena berbuat baik dengan harta dalam hal ini karena dia kaya, sebab bertambahnya ilmu, karena dia adalah mensyukuri nikmat akal dan ilmu. Fa anau, dan sesungguhnya syukur itu sebab bertambahnya nikmat. Maka kita ulangi coba. Dengan apakah engkau mendapatkan ilmu? Maka sang ulama mengatakan, karena bapak yang kaya. Li'anau, karena bapak yang kaya. Karena yastani' bihi, makalah bagus bihi, dengan sebab kaya, orang yang berilmu dan orang yang saleh. Maka orang yang berilmu dan saleh selayaknya satu hal yang bagus kalau dia kaya. Fa'innahu, karena dianya kembali berbuat baik dengan harta al-ihsan, sebab bertambahnya ilmu. Li'annahu, li'annahu kembalinya ke syukur. Li'anahu, karena belajar itu adalah, li'anahu, karena orang yang belajar itu syakar, bersyukur atas nikmat akal dan ilmu. Kail ada yang menyampaikan, bahasa Imam Abu Hanifah mengatakan, aku mendapatkan ilmu dengan memuji dan bersyukur setiap kali aku faham. Wawakoftu ala fiqhin, dan aku mempelajari fikih dan hikmah. Fakultu, maka aku katakan, alhamdulillahi ta'ala, segala puji milik Allah ta'ala. Fasdada, lantas karena bersyukur, dan alhamdulillah, bertambahlah ilmuku. Wahakada, dan demikalah sepatutnya penuntut ilmu sibuk dengan syukur dengan lisan dan hati, anggota badan, syukur dengan harta, dan berpandangan bahasanya pemahaman, ilmu dan taufik untuk berilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta hidayah kepada Allah dengan berdoa kepadanya, merendah badannya, karena Allah akan berikan petunjuk pada siapa yang mencari petunjuk. Dan ahlul haq, yaitu ahlu sunnah kurang titik, ahlu sunnah wal jamaah, mereka mencari petunjuk dari Allah ta'ala. Dan Allah adalah al-haq al-mubin, al-hadi yang berikan petunjuk, al-azim yang melindungi. Maka Allah berikan petunjuk pada mereka dan melindungi mereka dari kesesatan. Sedangkan orang-orang yang sesat, mereka terkagum-kagum dengan pendapat dan akalnya. Akhirnya mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah. yaitu mencari kebenaran dengan dari akal. Padahal akal tidak bisa memahami semua perkara, sebagaimana penglihatan tidak bisa melihat semua benda. Maka mereka terhalang dari melihat Allah, mereka tidak mampu, mereka sesat dan menyesatkan. Di sini disampaikan di kutip bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghafilu man amila bi ghaflatihi." Orang yang lalai adalah orang yang beramal dengan kelalaiannya. Adalah orang yang berakal, orang yang beramal dan beraktivitas dengan akalnya. Fal amalu, maka beramal dengan beramal dengan akal yang pertama adalah menyadari ketidakmampuan diri untuk mengetahui kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Tadi ada dua hadis, hadis di atas tidak ada keterangan lebih lanjut. Hadis yang kedua, siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya, ini di ada catatan kaki di cetakan Darul Ibnu Katsir. Hadis ini dibawakan di Maqasidul Hasanah, penulisnya mengutip perkataan Abu Muzaffar bin Sam'ani bil kalam tentang membicarakan hukum menganggap baik dan jelek dengan akal. Wakadha qala An-Nawawi, An-Nawawi mengatakan tentang hadis ini, lain innahu laisa bitsabit, hadis ini tidak betul. Hadis ini keliru. Teman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka jika seorang itu telah mengetahui ketidakmampuan dirinya dan mengetahui kemampuan Allah taala, maka dia tidak bersandar pada dirinya dan akalnya, bahkan dia bersandar dan tawakal kepada Allah dan mencari kebenaran dari Allah. Siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah mencukupinya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Dan siapa yang punya harta, penuntut ilmu yang punya harta, maka jangan pelit. Dan sepatutnya dia minta perlindungan pada Allah dari pelit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, penyakit apakah yang lebih jelek daripada pelit? Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan adalah Abu Syekh Al-Imam Al-Ajjar Samsul A'immah Al-Hulwani, seorang yang fakir. Meskipun demikian, karena fakir dia jualan kue-kue yang manis. Dan dia memberikan pada orang-orang fakir kue yang manis sambil mengatakan, doakan anakku. Maka karena keberkahan kedermawanannya dan keyakinannya dan sayangnya, dan dia merunduk-runduk kepada Allah Ta'ala, maka anaknya mendapatkan apa yang dia dapatkan. Kemudian ketika penuntut ilmu itu orang yang punya harta, maka dengan harta dia gunakan untuk beli buku atau minta agar orang mencatat dan menyalinnya, sehingga buku itu menjadi alat bantu untuk belajar watafaqquh dan belajar. Dan adalah Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani rahimahullah punya harta yang banyak, sampai-sampai dia punya 300 wakil untuk mengurusi hartanya. Fa'an'amahu kullahu fil ilmi wal fiqh. Entah hartanya yang demikian banyak itu dihabiskan untuk ilmu dan fikih, sehingga tidak tersisa bagi Muhammad bin Hasan pakaian yang bagus. Maka Abu Yusuf temannya melihat temannya ini di pakaian yang jelek. Akhirnya Abu Yusuf mengirimkan untuk Muhammad bin Hasan pakaian yang bagus. Ternyata beliau tidak mau menerimanya. Kemudian beliau mengatakan, disegerakan nikmat itu untuk kalian dan ditunda nikmat untuk kami. Dan boleh jadi di sini dikasih takwil, oleh Az-Zarnuji, boleh jadi beliau tidak mau menerima hadiah, meskipun menerima hadiah itu hukumnya sunnah, karena dia melihat dalam menerima hadiah terdapat menghinakan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah seorang mukmin yang menghinakan dirinya sendiri. Dikatakan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dan diceritakan bahasanya Syekh Al-Imam Fakhrul Islam Arsabandi mengumpulkan kulit-kulit semangka yang dibuang di tempat yang kosong, lantas dia makan. Lantas ada seorang budak perempuan melihatnya, lalu budak perempuan ini lapor kepada tuannya. Maka akhirnya tuannya mengadakan jamuan makan dan mengundang beliau untuk datang. Ternyata beliau tidak mau menerima undangan. Kenapa? Mungkin tadi alasannya adalah karena khawatir ini bentuk menghinakan diri. Tapi kemudian berkenaan dengan Muhammad bin Hasan, atau tadi perkataannya, perkataan penulis, kalau penuntut ilmu punya harta yang banyak, maka adalah dia gunakan untuk beli buku dan yastaktibu. Isarohnya yastaktibu artinya meminta tulisan dari orang lain dengan memberinya harta. Penyalin, di masa silam belum ada mesin cetak, belum ada mesin fotokopi, maka adanya tukang-tukang penyalin, ada profesi menyalin ini buku disalin. Nah, buku yang tukang penyalin ini ada yang menyalin atas permintaan dan ada tanpa permintaan, sehingga dia jualan buku. Nah, itu toko buku masa silam. Dan nyalin satu buku, ta'lim-ta'lim ditulis ulang gitu misalnya. Kemudian ditumpuk di tokonya, nah ini jadi buku yang bisa dibeli. Atau by order, jadi ada yang, ini tolong salinkan buku ini, tak bayar sekian. Itu namanya yastaktibu. Ya, kalau tadi untuk Muhammad bin Hasan, kalau tadi kita baca fa'an amahu kullahu fil ilmi, kalau di sarahnya fa'an faqa sama dengan di catatan kaki 6 waradat fa'ang faqa. Ya, lebih enak terjemahnya kalau fa'an faqa kullahu fil ilmi. Kemudian wahakadha, dan demikian sepatutnya penuntut ilmu memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu tidak mengharapkan harta manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waspadailah tamak dan atau rakus, karena dia adalah kefakiran di depan mata. Catatan kaki, ia kan wa tamak fa inal faqrun hadirun, dari Abu Sa'id, ya telah At-Tabrani dari Ibnu Umar. Nah, kemudian, dan janganlah penuntut ilmu bakhil dengan harta yang dia miliki, bahkan dia nafkahkan untuk dirinya dan orang lain. Dan pelit yang paling kebangetan adalah pelit terhadap diri sendiri. Menafkahi diri sendiri saja tidak mau, padahal punya banyak duit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anasu kulluhum fil fakri." Semua manusia seluruhnya itu dalam kefakiran. Makhafatal fakri, karena takut fakir. Dan ada kalimat yang sangat menarik, paragraf yang menarik. Fakana nasu fi zamanil awal yata'allamuna al-hirfata. Adalah manusia di masa dahulu mereka belajar skill, belajar profesi. Tsumma yata'allamuna al-ilma. Setelah itu baru belajar ilmu agama. Supaya tidak tamak dengan harta manusia. Supaya tidak tamak dengan harta manusia. Kata Burhanuddin Az-Zarnuji, penuntut ilmu di masa silam itu kerja dulu. Setelah kerja, setelah punya skill dan kerja, baru belajar ilmu. Kalimat hikmah mengatakan, siapa yang tercukupi namun pakai harta orang lain, maka dia adalah orang yang fakir. Dan orang yang berilmu jika dia tamak dengan harta orang lain, maka tidaklah tersisa baginya kehormatan ilmu. Dan dampaknya dia pun tidak akan bisa berkata-kata, menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Oleh karena itu Sahibu Syarik Nabi SAW minta perlindungan dari hal ini. Beliau berdoa, a'udzu billahi min tam'in yudni ila tiba'in. Aku berlindung kepada Allah dari tamak yang mendekatkan kepada tabiat. Ya, ada tamak yang mendekatkan kepada tabiat. Ila tab'in bi ila tab'in bacanya. Ila tab'in bi tahrik semuanya berharokat, artinya syain wal aib. Hal yang jelek dan memalukan. Bukan tabiat, namun hal yang jelek dan memalukan. Aku berlindung kepada Allah dari tamak yang mendekatkan kepada kejelekan dan hal yang memalukan. Kemudian sepatutnya seorang mukmin tidak berharap kecuali kepada Allah, tidaklah takut kecuali kepada Allah. Dan nampak hal tersebut dengan melampaui batasan syariat ataukah tidak melampaui batasan syariat. Siapa yang bermaksiat kepada Allah karena takut dengan makhluk, maka berarti dia telah takut kepada selain Allah. Dan siapa yang tidak mau maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, dan dia memperhatikan batasan syariat, dan dia tidak mendara rasa takut kepada selain Allah, bahkan dia takut pada Allah. Demikian juga dalam aspek roja. Kemudian sepatutnya seorang penuntut ilmu an yu'idda, menyiapkan dan mengira-ngirakan untuk dirinya takdiran, perkiraan fi takrar, untuk mengulang pelajaran. Maka tidaklah nyaman hatinya sampai dia sampai pada kadar tersebut. Ditetapkan misalnya orang punya hafalan hadis, saya akan ulangi sehari dua kali atau sehari tiga kali. Nah, tetapkan dua kali atau tiga kali. Dan jadikan hati itu tidak nyaman sampai target tersebut terpenuhi. Dan sepatutnya mengulang pelajaran kemarin lima kali, pelajaran hari ini sebelum sore empat kali, pelajaran yang sebelumnya lagi tiga kali, dan sebelumnya lagi dua kali, dan sebelumnya lagi diulang sekali. Fahadah, maka hal ini lebih mendorong untuk mengulang dan hafal. Kemudian sepatutnya seorang itu tidak terbiasa takut untuk mengulang, karena pelajaran dan mengulang sepatutnya dengan kuat wanasyat dan energik. Dan ketika mengulang tidak perlu terlalu keras yang mencapekkan dirinya, supaya tidak terputus di jalan dari mengulang pelajaran. Karena perkara yang terbaik adalah yang pertengahan. Dan diceritakan bahasanya Abu Yusuf rahimallah beliau mendiskusikan fikih bersama para ulama fikih dengan penuh semangat dan dengan penuh rajin. Dan adalah sihirnya, sihir bisa artinya menantung, lihat di sarahnya. Ya, menantu. Wakana sihru ay zauju bintihi. Ya ta'ajabu minhu, heran dengan Imam Abu Yusuf dalam kondisinya. Sang menantu mengatakan, saya tahu dan yakin beliau lapar sejak 5 hari. Meskipun demikian, beliau diskusi dengan penuh semangat dan semangat. Kemudian sepatutnya seorang penuntut ilmu tidak futur, karena futur itu penyakit. Kata guru kami Syekh Al-Imam Burhanuddin, beliau mengatakan, aku mengalahkan teman-temanku bi alam taqali al-fatratu, karena aku tidak punya busan, ya, tidak punya futur wal itirab, dan tidak punya goncang dan bimbang fitahsil dalam belajar. Dan adalah diceritakan dari Syekh Al-Imam Ali As-Sabijabi, anna waqa'a fi zamani tahsilihi, bahasanya beliau terjadi pada zaman beliau belajar, tahsil itu nama lain untuk belajar, ya, wa ta'alumi, dan belajarnya beliau pernah futur selama 12 tahun. Bingkilabi al-mulki, so, karena kudeta, inkilab, bisibab inzali sultani zamanihi wa julisi akhar makanahu, karena adanya pemberontakan, penggulingan kekuasaan, inkilab penggulingan, al-mulki, kerajaan dan kekuasaan. Wakana dan wakarja beliau pergi bersama kawannya untuk diskusi, dan keduanya tidak pernah meninggalkan diskusi, keduanya duduk di tempat diskusi setiap hari, dan keduanya tidak pernah meninggalkan duduk untuk diskusi selama 12 tahun. 12 tahun itu diskusi terus. Akhirnya kawan beliau jadi ulama besar Syafi'iyah. Bahwa dan beliau memang Syafi'iyan, orang yang bermadzhab Syafi'i, dan adalah guru kami Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Qadhi Khan, mengatakan sepatutnya seorang yang belajar fikih menghafalkan satu naskah saja dari naskah fikih, mungkin matan maknanya, hafalkan satu matan fikih dan diulang-ulang daiman selalu, maka akan dimudahkan baginya setelah itu menghafal apa yang dia dengar dari fikih. Ya, demikian di sesi pertama kita break 5 atau 10 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ridwanan alhamdulillahirabbil alamin.